warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الحاضرين رحمكم الله melanjutkan kajian yang berkaitan dengan adab-adab menuntut ilmu. Di antara adab penuntut ilmu adalah rahatatus sadri fi masailil khilaf, pada permasalahan-permasalahan yang masih diperselisihkan oleh ulama. Seperti yang sudah disebutkan bahwa permasalahan yang diperselisihkan di antara ada dua macam. Masalah yang memang tidak ada ruang untuk berijtihad padanya. Itu perkara yang sudah jelas dalilnya, sudah gamblang hujahnya, maka tidak ada seorang boleh menyelisihinya siapapun dia. Misal atau contoh yang sudah kita sebutkan tentang pendapat sebagian ulama yang mengatakan bolehnya seorang wanita menikah tanpa wali. Ini pendapat yang ijtihad yang keliru. Dikatakan keliru karena memang telah datang nas atau dalil yang menyebutkan bahwa tidak boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Itu hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la nikaha illa biwaliin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali, wali nikah. Karena ibarat ijtihadnya ulama adalah obor di malam hari. Ketika seorang berjalan di gelapnya malam, dia butuh obor atau cahaya, obor untuk menyinari jalan. Tetapi ketika siang telah datang, matahari telah terbit dengan benderangnya, apakah kita masih memakai obor tersebut? Artinya ketika dalil telah datang jelas, apakah kita masih memegang pendapat yang menyelisih dalil? Tentu tidak. Kemudian yang kedua, ada masalah yang memang ada ruang untuk berijtihad padanya. Ada ruang yang seorang itu atau seorang ahli ijtihad untuk berijtihad padanya. Itu sesuatu yang tidak ada nas atau dalil yang tegas, yang jelas tentang permasalahan yang sedang diperselisihkan. Untuk jenis istihadnya seperti inilah yang kita diperintahkan untuk berlapang dada. Misalnya sudah perbedaan ulama tentang apakah seorang meletakkan tangannya di atas dadanya ketika bagi dari ruku atau melepaskannya. permasalahan seperti ini, permasalahan ijtihadiyah, dan pendapat yang benar dalam masalah ini dikembalikan kepada masing-masing yang ia menganggap lebih kuat. Disebutkan dalam madzhab Hambali, insya'a qabadahuma wa insya'a arsalahuma. Kalau dia mau, dia bersedekat, ini setelah ruku. Dan kalau dia mau, dia melepaskannya, ini tidak sedekat. Dan ini masalahnya ijtihadiyah yang bisa ditolerir. Tidak boleh saling bersitegang dalam masalah ini. Baik. Karena waktunya yang sempit, kemudian permasalahan masih banyak, kita ringkas. Kemudian di antara ada talibul ilmi, al-khamis al-amali bil ilmi, mengamalkan ilmu yang telah ditimba. Ayyamala talibul ilmi bil ilmi, seorang penuntut ilmu berusaha mengamalkan ilmunya, aqidatan wa ibadatan, akhlaqan wa adaban wa muamalatan, baik berupa akidah, berupa ibadah, akhlak, adab dan muamalah. Artinya dia mempraktikkan ilmu yang telah diserapnya. Kalau memang itu berupa keyakinan, maka dia yakini. Kalau memang itu berupa ibadah yang harus dia lakukan, ya dia lakukan. Kalau itu adalah bentuk muamalah, misalnya jual beli yang dilarang, ya maka dia tinggalkan. Contoh jenis muamalah yang dilarang dalam jual beli, misalnya seorang menjual ikan yang masih di kolam, dia tidak tahu berapa jumlah ikan dan beratnya ikan yang ada di kolam tersebut. Ini dilarang yang seperti ini, karena ada unsur al-hurmu wal-hurmu, ada unsur untung-untungan. Mungkin yang di kolam ini ikannya banyak, mungkin ada sedikit. Segala jenis jual beli yang padanya ada unsur al-hurmu wal-hurmu, untung-untungan, makin dimasuk pada bab perjudian. Bayangkan, padahal menjual ikan artinya boleh, yang jual ribo, yang membeli juga ribo. Namun karena menjualnya masih di kolam, yang orang tidak tahu seberapa jumlahnya, ini dilarang karena apa? Karena tidak jelas dan ada unsur untung-untungan. Bisa jadi banyak sekali sehingga penjualnya menyesal. Bisa jadi sedikit, jauh dari yang diperkirakan, maka si pembeli menyesal, merasa terhukum. Lianna hadha huwa samaratul ilmi wa huwa natijatul ilmi. Mengamalkan ilmu adalah buah dari ilmu. Wa hamilul ilmi kal hamil silahi. Seorang yang membawa ilmu ibaratnya seperti seorang yang membawa senjatanya. Imma lahu wa imma alihi. Maka senjata yang ia bawa ada kalanya bermanfaat baginya, dan ada kalanya senjata makan tuan. Ini senjata itu kalau dia pegang tidak benar, mungkin akan melukai dirinya. Demikian pula ilmu. Kalau dia amalkan, kalau dia praktekkan, maka ilmu itu akan menjadi menolong dia nanti di yaumul qiyamah. Dan sebaliknya, jika dia meninggalkan ilmu, maka dia akan mendapatkan pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah. Wa li hadza thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qur'anu hujjatun laka aw alayka. Oleh karena ini telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Al-Qur'an hujjatun laka aw alayka. Al-Qur'an sebagai penolong bagimu atau sebagai penghujat atasmu. Artinya jika kamu mengamalkan Al-Qur'an, apa yang kamu baca dari ayat Al-Qur'an, maka Al-Qur'an nanti akan menjadi penolong bagimu. Tapi jika kamu tidak mengamalkannya, maka Al-Qur'an akan menghujat kamu dan kamu akan berdosa. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat generasi sahabat, generasi awal umat ini, kita dapatkan mereka adalah orang yang paling bersegera menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, di antara baiat, sumpah setia yang dijalankan oleh para sahabat terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, as-sam'u wa ta'ah fil yusri wal usri wa fil mansyati wal makruh. Mendengar dan taat, menjalankan perintah agama di saat mudah dan di saat sempit, di saat seorang semangat atau dalam kondisi tidak semangat. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai derajat al-bir, kebaikan yang sempurna, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Seorang tidak akan mencapai derajat al-bir, kebaikan yang sempurna, sampai dia rela menginfakkan apa yang dia cintai. Jadi infak dalam Islam itu bukan barang yang sudah kita tidak suka kemudian infakkan, sesuatu yang sudah pasti dari makan kemudian kita infakkan, bukan. Harta yang baik, harta yang diri kita sebenarnya masih ada mencintai, inilah jenis infak yang sempurna. Ketika turun ayat ini, datang sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling mulia adalah tairuha. Tairuha adalah kebun kurma yang ada di jantung kota Madinah. Kebunnya ini yang berada di daerah yang strategis, di dalamnya ada kolam. Bisa dibayangkan negeri padang pasir. Oke. Kemudian ada kebun, di tengah-tengahnya ada kolam, itu seperti apa indahnya. Di jantung kota Madinah, daerah yang strategis. Datang kepada Nabi Abu Talha mengatakan, Rasulullah, saya jadikan Anda sudah saksi. Bahwa kebun ini saya infakkan lillahi ta'ala. Saya infakkan karena Allah SWT. Lihat begitu tepatnya sahabat dalam menyambut ajakan Allah SWT dan Rasulnya. Begitu tepatnya mereka menjalankan ilmu yang telah mereka serah. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ketika salat hari raya, setelah beliau berkhutbah kepada seluruh jamaah, kemudian beliau mendatangi jamaah wanita, memberikan nasihat khusus kepada para wanita. Di antara pesan beliau yang disampaikan untuk para wanita, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar alina, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian yang para wanita adalah yang mendominasi penghuni neraka. Ini para wanita itu adalah kebanyakan penghuni ahli neraka, yang mendominasi ahli neraka, penghuni neraka. Maka para wanita sahabat, mereka bersegera melontarkan anting-anting mereka, cincin mereka pada kain yang telah ditentangkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Artinya mereka langsung bersegera mensedekahkan apa yang mereka miliki dari harta yang mereka sendiri masih mencintainya, cincin yang menghiasi jarinya, anting-anting yang menghiasi telinganya, dan perhiasan lainnya mereka mengintakan. Lihat begitu tepatnya para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dalam mengamalkan ilmu, dalam menjalankan perintah agama. Satu kisah yang sangat menarik sekali yang diabadikan oleh ulama al-hadith, bahwa pada saat Rasul alaihi salatu wassalam keluar di siang hari, keluar di saat terik matahari yang menyengat, kemudian ketika beliau keluar bertemu dengan sahabat Abu Bakar, Rasul bertanya, "Abu Bakar, kamu keluar di saat yang seperti ini ada apa?" Nah, biasanya dahulu kalau di musim panas orang itu malas keluar di siang hari karena terik sekali, hawanya itu sudah ya, angin itu panas sekali. Kata Bakar, "Ya Rasulullah, saya keluar karena saya rindu ingin berjumpa dengan Anda." Kemudian berjalan, kemudian bertemu dengan sahabat Umar. Maka Rasul bertanya, "Wahai Umar, ada apa kamu keluar di saat yang seperti ini?" Kata Umar, "Ya Rasulullah, saya keluar masalah apa?" Kata lihat wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, terkadang mereka ditimpa oleh kesulitan hidup, terkadang mereka menghadapi ya musibah, lapar, haus, dan semisalnya. Kata Nabi, "Kami juga mendapatkan apa yang kamu dapatkan." Kemudian bertiga, Rasul, Abu Bakar, dan Umar mendatangi rumah salah seorang sahabat bernama Abul Haytham ibn Tayhan. Ketika datang ke rumah Abul Haytham, Abul Haytham sedang tidak di rumah, yang ada adalah istrinya. Kata istrinya Abul Haytham, "Sebentar, suami saya sedang mengambilkan air." Dia mengambilkan air. Lihat para lelaki sahabat dahulu bagaimana tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Terkadang keluar mengambil apa? Jauh mengambil air untuk keluarganya. Seperti ini memang orang kalau hidup berkeluarga. Laki-laki atau seorang suami bertanggung jawab disukui nafkah anak dan istri. Seorang istri dia merawat rumahnya, menjaga kehormatannya, merawat anaknya. Kemudian tidak berapa lama pulang Abu Haytham. Betapa terkejutnya ternyata di rumahnya ada tamu agung, Rasul, Abu Bakar dan Umar. Ketika melihat mereka, maka Abu Haytham sangat bahagia. Dipeluklah Nabi, dipeluklah dua sahabat yang lainnya. Kemudian setelah itu, dia pun buru-buru pergi ke kebun mengambil buah kurma yang segar dihidangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu, Abu Haytham mengambil kambingnya, kemudian menyembeli, lalu dimakamnya dan disuruhkannya kepada Nabi dan kedua sahabatnya. Lihat kedermawanan orang-orang Ansar, kedermawanan orang-orang Ansar. Ketika Rasul dan sahabatnya ini memakan hidangan Abu Haytham, maka Rasul alaihi wasallam mengingatkan bahwa nikmat yang seperti ini akan ditanya nanti di yaumul qiyamah. "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ingatkan ketika orang itu senang, tidak dibiarkan larut dalam kesenangannya. Kalau kesenangan seperti ini, nanti di yaumul kiamat akan ditanyakan, untuk apa nikmat yang kamu rasakan? Apa untuk kebaikan? Untuk ketaatan? Atau sebaliknya? Ar-Rasul alaihi wasallam karena diperlakukan baik oleh Abu Haytham, Ar-Rasul ingin berbalas budi. Dan seperti ini memang sikap orang yang mulia. Kalau diperlakukan baik itu membalas kebaikan orang. Ar-Rasul alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Haytham, apakah kamu punya pembantu budak yang membantu kamu? Kata Abu Haytham, tidak ya Rasulullah. Kata Rasul, nanti kalau datang tawanan perang, tidak, kamu akan saya kasih. Kamu akan saya kasih. Ya tidak. Itu pembantu memberingan dalam pekerjaan sahabat Abu Haytham. Maka ketika datang budak, dipanggil Abu Haytham, karena ada dua budak. Dipanggil Abu Haytham, pilihlah salah satu dari dua budak ini. Kata Abu Haytham, ya Rasulullah, ada yang milih. Ini kan untuk saya ya Rasulullah. Lihat, karena tentu pilihan Nabi yang terbaik. Orang kalau disuruh milih, ya, antara di situ Nabi bisa milih, maka yang milih oleh Maya Rasulullah, pilihkan saja untuk saya. Maka dipilihkan oleh Nabi budak yang terbagusnya, yaitu budak yang senantiasa menjaga sholat. Kemudian Nabi berpesan untuk berbuat baik kepada budakmu. Kemudian dibawalah budak itu. Kemudian ketika sampai kepada istrinya, maka dia bercerita bahwa Nabi memberi saya budak seperti ini, dan dia berpesan untuk saya berbuat baik kepada budak ini. Kata istrinya, ya istri yang baik, wahai suamiku, apa kamu tidak maksud kalau Ar-Rasul menyuruh kamu untuk berbuat baik terhadap budak ini, maka lah kamu merdekakan budak ini. Kamu apa? Merdekakan budak ini. Kan tentu berbuat baik kepada budak. Senang kan budak itu kalau diberdekakan. Kalau itu suaminya, ya saya merdekakan. Saya merdekakan. Dimerdekakan budak itu. Ya, lihat seorang istri yang sadiqah mengajak suaminya kepada kebaikan, yang mendorong suaminya untuk berinfak. Lihat terus bukan wanita sekarang. Suami mau infak ditarik oleh istrinya. Jangan mas, ini kita juga di rumah masih ya belum beli kulkas, belum beli mesin cuci dan yang lainnya. Ya subhanallah, padahal waktu itu ada orang yang butuh infak. Ya, tapi terkadang seorang istri memberat-beratkan suami, ditariknya tangannya, dilarangnya. Ya seperti ini wanita sadiqah. Wanita yang sadiqah akan mendorong suaminya kepada kebaikan. Maksud dari kita sebutkan kisah ini adalah begitu cepatnya para sahabat dalam mengamalkan ilmu yang telah mereka dapat. Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berpesan kepada Abu Haytham untuk berbuat baik pada bulan ini, maka istrinya Abu Haytham langsung tanggap, ya, bahwa yang dimaksud di sini kamu merdeka. Maka dimerdekakanlah dia budak itu dalam kondisi sebenarnya dia butuh. Yang tulis infak yang bagus itu ya seperti ini, bukan barang yang busuk kita infakkan, makanan sudah berbagi kita berikan, ya kemudian budak yang sudah tua bangsa yang dia sendiri kalau jalan pakai apa tongkat, ya bahkan tuanya yang apa namanya memapahnya yang kita infakkan, yang kita berikan ke orang lain, bukan. Infak yang bagus itu adalah infak yang harta yang kita sendiri sebenarnya masih menyukainya, masih menyenanginya. Ini jenis infak yang mulia. Kemudian di antara adab menimba ilmu adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Ilmu yang telah kita timba, pengetahuan yang telah kita terap, dalam kita tebarkan di tengah-tengah manusia agar kebaikan merata, agar orang-orang yang tidak tahu kemudian mereka menjadi tahu. Ayyakuna da'iyan min 'ilmi ila Allah 'azza wa jalla. Bila seorang ila ilmu, ia mengajarkan ilmunya, mendawakan ilmunya kepada orang lain, mengajak kepada agama Allah azza wa jalla. Fil asrafi wa fi kulli munasabah. Berdakwah di setiap kesempatan, apakah di masjid, apakah di majlis, apakah di pasar, atau di setiap kesempatan yang ada. Yang namanya dakwah tidak harus seorang duduk di atas podium atau berdiri di atas podium, duduk di hadapan masjid atau di majlis. Seorang berdakwah dalam segala keadaan. Jika seorang di pasar dengan teman-temannya para pedagang, didapatkan temannya melakukan jenis muamalah jual beli yang diharamkan, maka dia menasehatinya dengan lemah lembut. Ya, jenis jual beli yang seperti itu diharamkan, Anda tinggalkan. Ini juga bagian dari dakwah, bagian dari mengajar manusia kepada agama Allah. Dan ini adalah bentuk ya seorang mempraktekkan ilmunya. Hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an ata'a Allah an-nubuwwah war-risalah ma jalasa fi baitihi bal kana yad'u wa yataharraku. Nabi alaihi salatu wasallam, setelah Allah memberikan anugerah kepadanya, mengangkat beliau menjadi nabi, mengangkat beliau menjadi rasul, beliau tidaklah duduk di rumah begitu saja, bahkan beliau mengajak manusia dan bergerak, ya, mengajak manusia kepada agama Allah SWT. Ketika Nabi masih di Mekah, di awal-awal dakwah, dia berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, mendakwahi kiranya orang yang mau untuk didakwahi, mengajak kiranya orang yang mau menerima ajakan al-haq yang didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika datang musim haji, datang pula manusia dari berbagai daerah, maka Rasul pergi ke Mina, mengajak kabilah demi kabilah, suku demi suku yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Diajaklah mereka kepada Islam. Ada dari mereka yang menerima, ada dari mereka yang menolak, ada dari mereka pula yang tidak menerima dan tidak menolak. Yang namanya mengajak orang pada kebaikan, ibaratnya seorang sedang menjala ikan, kadang dapat, kadang tidak dapat. Kadang orang menerima ajakan dan kadang orang tidak menerima. Wa'ala la'uri min galabatun ammi ayyakunu nusakami hidup. Kata Syekh bin Uthaymin, saya tidak ingin dari penimba ilmu hanya menjadi kopian saja dari buku. Artinya, seorang penimba ilmu itu tidak hanya dia menghafal ilmu, ya, menumpuk pengetahuan di benaknya kemudian dia tidak mendakwakannya. Kalau seperti ini, apa bedanya dengan buku? Buku juga menjaga ilmu, ya kan? Walakin uridu awad uridu minhum ayyakunu ulama amni. Aku tapi aku ingin dari mereka agar menjadi orang yang alim, yang beramal, alim yang beramal. berdakwah atau mengajak manusia kepada agama Allah adalah amalan yang mulia. Orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Begitu pula sebaliknya, orang yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai yaumil qiyamah. Seorang kalau dia mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak kepada kebaikan, lalu manusia menerimanya, maka itu lebih baik daripada seorang mendapatkan onta yang merah. Onta yang merah untuk orang Arab adalah jenis harta yang paling mewahnya. Jenis kendaraan yang paling mewahnya itu onta merah. Iya. Pahala Allah tidak bisa dibandingkan dengan harta yang mewah. Mengajak manusia kepada kebaikan, lalu orang menerimanya, satu orang saja menerimanya, ini lebih baik bagi kita daripada kita mendapatkan harta yang melimpah. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pahala dari orang yang ada menerima kebaikan itu. Tanpa berkurang sedikit pun kebaikan orang yang menerima kebaikan tersebut. Kan luar biasa. Ini diantara yang mendorong seorang untuk giat bersemangat mengajak manusia kepada agama Allah SWT. Ketika ahli batin, ketika orang-orang sesat, mereka tidak segan-segan menebarkan kesesatannya. Mengapa ahli haq, mengapa orang-orang yang mereka berada di atas as-siratal muttaqin kemudian tidak giat mengajak manusia kepada kebaikan? Orang-orang kafir, orang-orang sesat, bahkan mereka mengintipkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah SWT. Allah SWT berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka mengintipkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka mencurahkan tenaga, mereka mencurahkan pikiran, mengeluarkan harta yang banyak untuk menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Kalau seperti ini, musuh-musuh kita rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan apa yang mereka miliki untuk menghalang-halangi manusia dari kebaikan, tentu alihat mereka lebih bersemangat dalam memperjuangkan agama ini, dalam membela syariat ini dengan apa yang dia mampu, dari kekuatan, dari harta, dari pikiran, dan apa saja yang kita akan menopang mulianya Islam dan kaum muslimin. Asal yang ketujuh di antara etika seorang penuntut ilmu adalah al-hikmah. Seorang ketika dia mengamalkan ilmunya dan mengajak manusia kepada agama Allah, hendaklah dia bersikap bijak. Yang namanya bijak atau hikmah itu apa? Apakah yang namanya hikmah itu lemah lembut? Yang namanya hikmah adalah wad'u syai fi mahallihi. Yang namanya hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau maaf ya, seorang meletakkan sendal di atas kepalanya, apa menjadikan petin bagi ya sendal? Ini bukan hikmah namanya, karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seorang mengajak orang lain kepada kebaikan dengan hikmah dan mengamalkan ilmunya secara bijak. Hayatul Waqiru Ta'ala ayatul mutahalliyan min hikmah. Lalat seorang menunda ilmu mengiyati dirinya dengan sikap bijak. Hayatul Waqiru Allah, dimana Allah Azza wa Jalla berfirman, yudil hikmata man yasha wa man yu'ta hikmata faqad utiya khairan katira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki, dan barang siapa yang diberi oleh Allah hikmah, berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak. Tidak semua orang kemudian dia memiliki sikap yang bijak. Tidak semua orang ketika dia berdakwah dan mengamalkan ilmunya, kemudian dia itu memiliki sikap kehati-hatian, tidak terburu-buru. Al-shikmah wa'al-shayi di mahaliyah. Al-yuhul asya manajilah. Yang namanya hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh hikmah bijak dalam berdakwah. Kalau kita dapatkan ada seorang masya Allah, kebaikan-kebaikan dia lakukan, kejelekan-kejelekan dia tinggal. Hanya saja ada beberapa kebaikan yang dia amalkan. Orangnya rajin ibadah, cuma dia misalnya belum mengerjakan puasa Senin Kamis misalnya, sunnah kan? Maka misalnya kita aja yakin masya Allah, semoga Allah Taala memberikan barokah kepadanya. Alangkah indahnya kalau kita ini sebagai penilai ilmu, sebagai penurut ilmu, kita berusaha untuk puasa Senin Kamis pada sunnah. Orang tadi akan menerima dengan mudah, ya kan? Tanpa dia terbuka hatinya, tanpa misalnya kita mengatakan, ya aku mana otak kamu, ya? Orang puasa Senin Kamis sunnah, Rasul menganjurkan, kamu gak melakukan, apa kamu gak berubah hal? Dasar dari kulit ilmu yang tidak dewan pahala, itu yang seperti ini. Orang jelas orangnya baik, semangat dalam ibadah, cuma ada kekurangan. Itulah kita bawa dengan cara yang bijak. Kata-kata yang baik itu masih banyak, kenapa harus pakai kata-kata yang kasar seperti itu? Orang dengan kalimat yang lembut saja sudah menerima, ngapain harus selalu kata-kata yang kasar? Terkadang subhanallah, sebagian orang itu tidak ada kalimat kecuali kalimat yang kasar. Tidak ada cara kecuali dengan kekerasan. Padahal cara yang lembut itu bisa diterima. Kenapa harus kasar seperti itu? Kemudian, al-ma'u wa al-hasanah. Al-ma'u wa al-hasanah ini di atas dari hikmah. Maksudnya ini, kalau tadi misalnya orang itu masya Allah baik, cinta pada kebaikan, tapi dia masih meninggalkan sebagian kebaikan, kita atas dengan kita, insya Allah dia akan terima. Kemudian jenis yang kedua, seorang misalnya dia meninggalkan kebaikan atau melakukan kebaikan, kita nasihati akhir yang seperti ini dilarang oleh Allah SWT. Kita sebagai seorang muslim tercelalah kalau kita melakukannya, ya kita nasihati besok melakukan lagi. Sekarang boleh kita ajak berat, ya akhir. Bukankah kemarin atau seminggu lalu saya katakan bahwa seperti ini dilarang? Atau kita tidak takut dosa? Berarti kan lebih erat ya. Kemudian sesaat orang itu tidak perlu mengulang lagi. Jadi saya mau dikatakan misalnya keras, ya bukan berarti keluar kerjaan, keluar umpatan. Ya itu seperti apa agama kita, ya. Kalau kita perlu seperti ini, perintah Allah kita tambahkan, larangan kita kerjakan, seperti apa kita kalau seperti ini? Ini lebih keras. Ini kejahatan dalam mengajak orang. Kemudian kumis berikutnya adalah jidal, berdebat. Ketika memang orang yang kita dakwahi, yang kita nasihat itu orang yang malah gangguan, malah melakukan perlawanan, melakukan apa namanya bantahan, melakukan apa bantahan. Maka kita memberikan bantahan. Yang memberikan bantahan berjidal, berdebat, tapi juga tetap dengan kepala yang dingin. Mendebati orang tentu tak dengan tujuan agar orang itu memurim al-haq, bukan menang-menangan, bukan menang-menangan. Ini antara bahatan-bahatan bahwa sudah ujian ini dilakukan dalam segala keadaan, karena seperti yang sudah kita katakan bahwa bijak itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak harus lembut. Orang kalau memang perlu dikasari, ya dikasari, tapi tidak seperti apa. Saya mau contoh, memaafkan orang itu kan kebaikan ya, tapi dalam kondisi tertentu bukan kebaikan. Terkadang memaafkan orang, terkadang bukan kebaikan. Contoh, ada seorang misalnya dia mengendari kendaraannya, mengendari motor, orangnya baik, mengendarainya normal segala. Sesaat ternyata menabrak orang sampai luka atau patah kakinya. Keluarga korban atau si korban, atau misalnya sampai matilah orang yang ditabrak kali itu bilang, apakah ahli waris berhak untuk memaafkan ya orang tadi tanpa meminta denda, artinya apa, minta fiat, ya, minta santunan atas kejahatannya, atas kriminalnya. Tadi orang yang mengendari kendaraan, orangnya baik, mengendarainya sudah hati-hati, ternyata kejarannya Allah takdirkan nabrak orang mati. Apakah ahli warisnya punya hak untuk memaafkan? Tidak. Dilihat dulu, kalau orang yang ditabrak tadi ternyata tulang punggung keluarga, kepala keluarga, punya anak-anak yang banyak, atau kecil-kecil, tidak ada memberi nafkah kepada mereka, ahli waris tidak boleh memaafkan orang itu. Orang yang menabraknya didenda, mereka meminta denda. Ya, ya. Atau orang yang ditabrak yang mati itu punya utang yang banyak, tidak ada apa harta untuk membayar utangnya, maka ahli waris tidak boleh memaafkannya. Ya, tidak boleh memaafkannya. Kemudian kedua, kalau ada seorang mengendarai kendaraan, si orangnya baik, cara mengendarainya juga normal, nabrak orang mati atau luka, orangnya yang ditabrak ya luas rezekinya, ya keluarganya juga sudah berdoa, apa namanya, punya rumah semuanya, orang cukup, ibarat matrimonial yang baik, maka dalam kondisi seperti ini yang terbagus memaafkan orang yang menabraknya. Ya, ini juga ada jenis orang ketika mengendarai kendaraan dia itu ugal-ugalan, dia tidak peduli siapapun yang di depannya ditabrak, ya, dan dia berat, ya meri gitu, ya kan. Cuman ada orang seperti itu, ini terkenal misalnya ini, wah kalau orang naik motor sudah ngepul gak karuan, gak peduli siapa yang nyebrang, siapa yang lewat, sudah diterjangi. Orang yang seperti ini jangan dimaafkan. Kalau dimaafkan, kenapa? Kalau dimaafkan jangan terus seperti itu. Tetapi kalau dia didenda, dia akan mikir-mikir suatu saat, kalau saya nabrak lagi ya, mungkin 10 juta saya harus membayarnya. Ada kisah yang menarik sekali, disebutkan oleh Syekh Subhan, oleh salah seorang, namanya Syekh Subhan, salah. Jadi waktu itu Asyir al-Albani, Al-Albani itu pintar ngebut, kalau naik mobil itu ngebutnya jauhnya Asyir al-Albani sudah sepuluh, kalau ngebut itu kenceng sekali. Ketika Asyir al-Albani ngebut kenceng, ditegur oleh ya salah seorang murid yang ikut naik di atas mobilnya. Jadi ngebut yang seperti ini sebindas berfatwa gak boleh, fatwa sebindas gak boleh ibadah seperti ini. Kata Syekh Al-Bani, itu fatwa orang yang tidak bisa mikir. Saya tindakan bisa, ya. Itu fatwa orang yang tidak bisa mikir. Kata orang ini, Syekh, akan saya sampaikan ucapan anda ini kepada sehingga kata saya sumpah. Sampai kami kemarin ketika saya naik mobilnya Syalbani, beliau menyetir ngebut, kemudian saya sebutkan pada Anda bahwa ngebut seberapa tidak boleh. Kemudian dia mengatakan, ah itu papa orang yang lupa nyupir. Kata Syekh Imbas, ah itu kan omongan orang yang belum pernah membayar diyat. Dibayar denda kalau nabrak itu, ya berapa dendanya? Ya berapa harus ongkos itu kalau kayak mati. Belum pernah mati, tidak ngomong seperti itu. Coba kalau pernah kena, tapi mulai apa? Artinya, orang kalau bukan berarti kemudian dari usaha ini kemudian kita ya, kemudian anangin lurus agar bisa jalan untuk bukan nyebutnya terukur. Orang kapan nyebut dan kapan gak nyebut itu menyesuaikan jalannya, kendaraannya, dan fisiknya. Nah itu sendiri ketika lagi kapan lagi jalan pelan dan kapan lagi cepat. Saya kan mengikuti ya perjalanan hajinya Nabi. Ketika misalnya di sana ada ruang untuk Nabi itu cepat, maka cepat. Ketika memang di apa namanya sesak ya, maka mau cepat maka orang ketabrak ya kan. Maka misalnya kapan cepat kapan tidak cepat. Tapi kalau orang ingin menuju jalannya kecil, tapi kendaraannya tidak jatuh-jatuh, tentu ya harus yang seperti itu. Jadi tapi lihat, seperti yang sudah kita katakan waktunya sempit, kita ringkas saja. Asal mengatakan, ayyakuna at-talibu sadiran ala ta'allum. Dalam seorang penuntut ilmu, dia bersabar di saat menuntut ilmu. Jadi tidaklah seorang menjadi alim, tidaklah seorang itu meraih ilmu yang banyak kecuali setelah dia melakukan upaya musyarakah yang panjang. Musyarakah di sini bukan musyarakah misalkan seperti itu. Musyarakah yaitu upaya yang keras, upaya yang kuat untuk menekuni dalam menuntut ilmu. Dia menghafalnya, dia pun semangat untuk menghadiri majelis taklim, dia pun bersabar. Dia terkadang dengan model syekhnya yang mungkin ya kurang misalnya kurang santun. Nah, sebagian orang itu ada punya guru yang masya Allah terkadang ya kurang santun. Atau mungkin gurunya itu punya keijab. Kalau saya butuh ngajar kalian, ada yang bergerak, salah satu dari kemungkinan. Ima yang bergerak keluar, ima salah keluar. Ini kan yang wajar ada guru seperti itu. Ya. Ada guru sebenarnya apa? Dan terkadang ada jenis guru yang dia itu begitu ketika menyampaikan hadis atau tidak sembarang orang itu diberikan kepada hadis. Sampai ada orang di dalam kafir sekali pikir setelah menyampaikan hadis. Padahal pikirnya itu bukan dia itu ingin menginginkan ini, tapi dia ingin ini disampaikan kepada orang yang memang siap menerimanya. Jadi ada seorang bernama Amas, Imam Al-Amas. Konon ini Imam Al-Amas ini sulit untuk dimintai hadis. Pada kota dikerjakan oleh seorang tukang sukur. Ketika tukang sukur ini menggumpul, kepalanya disukur sebagian, kemudian ditinggalkan, dikulus sebagian. Jadi tidak selesai. Itu masih ada, kan? Soalnya kalau enggak, kalau kamu tidak mengatur hadis, saya enggak melanjutkan, ya? Kemudian ini ya akhirnya ya sampaikan kalau ya menyampaikan ya di pintu sebelah ya kan ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian syekhnya itu kafir, aslinya enggak. akhirnya semuanya ini ingin bahwa hadis atau ilmu itu tersampaikan kepada orang yang betul-betul siap untuk menerimanya, supaya ilmu itu tidak terpia-piakan. Itu maksudnya bukan berarti kepada semua orang, bukan, tapi yang diinginkan bahwa ilmu ini tersampaikan kepada orang yang memang siap menerimanya. Karena kalau seorang menyampaikan ilmu kepada orang yang memang tidak menerimanya, ibaratnya seorang menebarkan mutiara di kerumunan, ya, sapi atau kambing. Kata lima musyafi'i, a'am kuru kurren bayna farihatul an'am, apakah saya akan menebarkan mutiara di antara kawanan binatang ternak? Sebenarnya saja, ya kan? Tadi mutiara yang mahal, yang indah, tapi ketika kita tebarkan di kerumunan atau sekelompok binatang, apa mungkin mereka akan mengambilnya? Oh, diri, ya. Artinya ibarat ini adalah mutiara. Kalau kita sampaikan kepada orang yang tidak mau, ya seperti itu. Kita menetapkan mutiara di kerumunan apa? Kita tanggalkan yang tidak akan mungkin mengambilnya. Seorang tidak ingin dia bersabar ketika pemindahan ini. Sebagian ulama mereka tinggal juga di pedalaman untuk mencatat orang-orang pedalaman zaman dahulu itu bahasanya itu masih murni, belum terkontaminasi ya dengan bahasa yang lainnya, karena mereka belum banyak bergaul dengan orang-orang dari luar, tidak dengan orang kota. Kalau orang kota bahasanya kacau biasanya. Seorang bahunya pemandangannya masih murni. Ada salah seorang ulama yang terkenal dengan apa? Kemurnian bahasa. Tinggal di daerah bahunya terpengaruh hidup dengan orang bahunya. Ada yang keluar dan itu dicatat. Setelah sekian tahun namanya dicatat, dia pun mengerti kultur budaya, tapi mengerti bahasa mereka secara yang pasti, kemudian dibutuhkan. Tapi luar biasa ya, bertahun-tahun itu juga di padahal kan suruh, tapi untuk menjaga kemudian bahasa rela mereka berubah seperti ini, rela mereka berubah yang seperti ini, bersadar ya seorang ketika mula ini yang namanya kemuliaan itu tidak didapat dengan cara ini. Ilmu sesuatu yang mahal, pengetahuan sesuatu yang sangat mulia tidak akan mungkin didapat dengan begitu saja. Butuh kesadaran, menghafal hati di masa sa'lu, meninggalkan kampung halaman, ini semuanya perkara yang sulit sebenarnya. Orang yang lebih cenderung tinggal di rumahnya bersama anak dan istrinya, ya tidur di atas keranjangnya, enak ya, daripada dia datang ke majelis yang mungkin kalau tidur ke alas sama ketika ya makannya ala kadarnya, ya kemudian dia melek matanya, capek punggungnya mungkin. Tapi seperti ini yang namanya kemuliaan tidak akan didapat dengan santai-santai. Ayo tahu orang ini seorang bersabar ketika menimba ilmu. Layak tahu walau malu, tidak terputus dan tidak bosan. Karena sebagian orang itu bosan. Baca kitab dari dua lembar bosan, jadi kitab lainnya. Serabutan yang seperti ini, orang yang serabutan itu tidak akan dapat ini. Orang yang serabutan itu tidak akan dapat ini. Ibaratnya seorang itu mengendari kudanya dengan forsir, maka kudanya lepas, kemudian berhenti, sementara perjalanan masih ada panjang. Ini orang yang serabutan seperti itu. Tidak sampai tujuan. Kal yakin mustamiran fi ta'allumihi kitabun mustata. Bahkan seorang menimba ilmu, ia berkesinambungan. Dan kalau seorang bersabar ketika menimba ilmu, فإن النساء وراء مولد النساء بوسان فإن المكان إذا تركه الملل kalau seorang itu kemasukan sikap bosan istahsara wa taraka maka dia akan melemah tekadnya dan akan meninggalkan dunia ini walakin bahkan musawiran ala ilmu akan tetapi kalau ia bersabar dalam dunia ini fa innahu yanalu ajra as-sabirin min wajhi maka dia akan mendapatkan dari satu sisi mendapatkan pahala orang bersabar wa takunu lahu al-aqibatu min wajhin akhar dan dari sisi yang lain juga dia akan mendapatkan akibat yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan orang-orang yang mereka meraih kedudukan yang mulia mendapatkan martabat dan pandang di tengah-tengah manusia ini semua tidak dikata dengan hal yang mudah. Allah mengatakan waja'alna minhum a'immatan yang inna bi amrina lamma qadaru fakanu bi ayatina yuqinu dan kami jadikan dari mereka a'immah para pemimpin para teladan dalam kebaikan datang ayah guna di arumah yang mereka memberi petunjuk dan kami datang mereka menjadi para pemimpin datang mereka menjadi orang-orang terpandang lama saudari tatkala mereka bersabar ya kami di ayat ina yukin dan mereka adalah orang yang yakin dengan ayat-ayat kami yakin dan sabar adalah modal utama untuk seorang itu meraih kemuliaan. Sehingga dahulu ulama mengatakan bisabri wal yakin tunalil imamatu buddin bisabri wal yakin tunalil imamatu buddin dengan sabar dan yakin maka seorang akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Itulah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala disuruh dengan Imam Abu Sunnah wal Jamaah kecuali telah dia bersadar dengan Rabi Kedua Imam Menguasa bersadar dalam menegang prinsip al-haq walaupun dia harus dibekong ke penjara yang namanya kemuliaan tidak didapat dengan cara yang mudah. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bertanya adakah seorang dikokohkan oleh Allah begitu saja tanda diuji atau diisi dahulu baru dikabarkan. Imam Ahmad mengatakan yuktala tummai makjan diisi lebih dahulu baru setelah itu dikokohkan. Yang namun kemudian tidak datang yang serta-merta kedudukan yang terpandang dicapai dengan usaha yang keras. Seorang ketika dia harus dia ingin mengiara maka dia harus menelan habis tukang yang keluarkan uang yang banyak untuk mendapatkannya. Sebagai yang mahal tidak dibawa dengan cara yang mudah. Kemudian akhasi yang ke-9 istirahi ulama wa taqdiruhum menghormati para ulama menghormati para ulama takdir dan utama di istirahi menghormati para ulama. Terkadang seorang mengaca terhadap dirinya sekian banyak majelis yang sudah saya hadiri sekian daurah yang sudah saya datangi namun seolah-olah tidak ada sedikit pun dari ilmu yang menempel. Apa sebabnya? Apa rahasia yang mungkin di antara rahasianya adalah ketika kita menimba ilmu kita tidak ikhtiram menghormati kedudukan ilmu itu sendiri. Seorang ingin takabur bersombong diri di hadapan gurunya di hadapan ulamanya maka ini yang tersebut disakitnya barokah ilmu ilmu yang berkerat terkadang hilang begitu saja. Sesuatu yang pernah dia tunda ya, seolah-olah tidak ada yang membekas sedikit pun. Kalau kita melihat bagaimana penghormatan para sahabat terhadap Nabi alaihi wasallam, kita akan dapatkan hasil yang luar biasa. Ketika Nabi alaihi wasallam mengantar jenazah seorang Ansar dengan para sahabat ke kuburan, setelah sampai jenazah ke kuburan, ternyata yang lahat belum apa? Selesai penggalian. Maka Nabi pun duduk. Penduduk pula para sahabat di sekitarnya. Di sini ada Pak Ubah Belum dan sekarang untuk duduk menunggu jenazah dimasukkan di liang lahat. Tapi ingat, duduknya bukan di atas kuburan. Artinya yang sebagian orang kadang duduk di atas kuburan yang itu berat di bawahnya ada apa? Ya, jenazahnya ini gak boleh. Kalau tanah kuburan memang di bawahnya tinggi, kubur padangnya maju juga boleh. Kemudian Nabi duduk. Di tangan Nabi ada dahan. Para sahabat pun terdiam. Kondisi sangat itu semakin kusut. Tiada suara, tiada gerak. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung hingga. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "A'udzu billahi min adzabil qabr." Lindungilah kalian dari adab kubur. Maka para sahabat pun terlindung kepada Allah dari adab kubur. Yang ingin kita sebutkan di sini, bagaimana adab mereka ketika Rasul menyampaikan ilmu. Bahkan berkata yang mereka sampai meneteskan air mata. Inilah sahabat Al-Irbadi bin Thariyah mengabarkan kepada kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memberikan wasiat kepada kami dengan wasiat yang sangat berkesan, wasiat yang hati-hati kami terima dan mata-mata kami meneteskan air mata. Kemudian mereka meminta wasiat dari Rasul alaihi wasallam. Tentunya seorang ketika mendengarkan nasihat sampai meneteskan air mata berarti dia menangani apa yang disampaikan. Ada mungkin orang meneteskan air mata begitu saja. Ya, pasti ada terkesan. Kalimat-kalimat yang keluar dari Nabi untuk jiwa para sahabat sehingga tak terasa air mata terbuai mendatuh di mereka. Nah, saking bayusnya Nabi, saking ya, Nabi tulisnya dalam menyampaikan wasiat kepada para sahabat. Masalah menghormati para ulama ada permasalahan yang penting untuk diangkat di sini karena sebagai orang liru dalam menghormati ulama. Salah kebetulan bapak-bapak itu atau mungkin malahnya ada sebagian orang tergabung berebut bekas air minum pilihnya atau ustadznya. Penyelenggara enggak selesai apa enggak sih? Selesai apa? Terlalu berbuka. Ya. Ada yang harus berbuka. Bekasnya ini. Bekasnya apa? Ustadz ini barokah. Jawabannya. Inilah benar yang seperti ini. Kalau mereka mengatakan lo, saya dapatkan dalam hadis yang sahih bapak-bapak berebut bekas air wudunya Nabi, saya bukan berebut air wudunya Nabi. Kita katakan ya, iya yang betul itu sahabat itu terkadang berebut bekas air wudunya Nabi kata mereka mengalap berkah apa ngalap untuk apa mengambil barokah ya, ya mengharapkan barokah dari ini ya, mengambil barokah. Kan ulama atau kiai ustaz itu kan pewaris secara mati. Ya, kita perlakukan para ulama, para ustaz itu seperti itu. Saya tanya, betul. Ulama itu pewaris secara mati. Tetapi mereka bukan mewarisi barokahnya. Mereka mewarisi apa enggak? Ini ya. Ininya lagi bukan mewarisi barokahnya. Ya Rasulullah alaihi wasallam mengatakan tentang para ulama, al-ulama waradatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Ini berarti dari hadis innama warrakul ilma, hanyalah para nabi itu diwarisi ilmu. Jadi diwarisi dan itu bukan barokahnya ternyata ilmunya, sehingga tidak benar hukumnya kalau seorang itu dalam rangka penghormatan kepada kiainya dan sebagainya, kemudian air minumnya, bekas air minumnya merekutkan, kemudian masalah mencium tangan seorang yang alim, boleh atau tidak? Sebagian orang dicium tangan orang alim, mencium tangan orang yang alim ada menjelaskan dari syiat rahimahullah. Dia mengatakan bolehnya mencium tangan orang yang alim dengan tiga syarat. Jadi bukan bolehnya terlepas dengan tiga syarat. Yang pertama, tidak menjadikan mencium tangan orang yang alim sebagai adat kebiasaan. Tidak menjadikan adat kebiasaan. Sampai kepada tingkatan orang alim itu sengaja menjulurkan tangannya agar dicium oleh anak murid-muridnya, ini tidak boleh yang seperti ini. Nah Nabi karena dicium tangannya oleh sahabat, tapi itu kadang-kadang, berarti kan tidak menjadikan mencium tangan orang alim itu sebagai adat kebiasaan, ya? Tidak menjadikan mencium tangan orang alim itu sebagai adat kebiasaan. Alih yang dilakukan kadang-kadang saja. Kemudian syarat kedua, tidak atau jangan sampai mengarah kepada orang alim itu kemudian takabur kepada yang lainnya, merasa karena dia yang dicium dia merasa paling tinggi, ulama yang dicium tangannya kita yakin, nah jangan sampai merasa ada tindakan dia takabur sampai tindakan apa dia merendahkan yang lainnya. Nanti merasa dicium tangannya kan merasa apa? Lebih mulia. Kalau seperti ini, tidak boleh. Kalau seperti ini, tidak boleh. Kemudian ketiga, ini cari kata saja pendapat kali ini. Bisa dilihat dalam Asyum Surah Sahihah di satu halaman 302. Secara ketiga, jangan sampai mencium tangan orang alim mengantarkan kepada meninggalkan semuanya bergerak tangan, karena yang jelas-jelas nyimak itu bergerak tangan malah ada yang mencium tangan orang alim boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang jangan-jangan sampai kemudian ya karena ingin mencium tangan orang alim kemudian dia meninggalkan sunnah berjaga tangan, padahal besar sekali arti dari berjaga tangan antara secara muslim satu dengan muslim lainnya, mempererat hubungan, memasukkan ketenteraman dan bagian dari orang lain keakraban, juga diantara kaidahnya merampaskan dosa. Namun muslimah ini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada dua orang muslim yang bersumpah tapi kemudian keduanya saling berjabat tangan kecuali keduanya terpisah dalam keadaan telah diampuni dosanya. Menjabat tangan secara muslim akan merendahkan dosa. Dan berjabatan antara muslim satu dengan lainnya akan menerangkan hubungan. Saling menjabat tangan antara muslim yang lainnya akan memasukkan kebahagiaan ke orang lain. Tentu Islam menganjurkan memeluknya kepada perkara yang tidak menerangkan hubungan sama mereka. Islam menganjurkan memeluknya untuk menghindari hal-hal yang bisa meretakkan hubungan di tengah-tengah masyarakat muslim. دلنا على دلالة العلم المحترم على العلماء وتقديرهم وأن تتسع صدورهم لما يصل من اختلاف بين العلماء والعلم. Semua merupakan kewajiban atas menimba ilmu dan menghormati para ulama. Rendahlah kepada mereka lebar peladang dada terhadap apa yang dipersekutukan oleh para ulama. Ini pada perkara yang memang itu sifatnya ada ruang untuk istihad berbeda pendapat. Andai kata pun permasalahan ya, itu bukan pada permasalahan yang beristihad kemudian ulama berdiri, kita tetap mencarikan jalan keluar yang terbaik. Karena yang namanya ulama al-sunnah tidak akan mungkin mengajak menyelisih dalil. Kalau dia masuk al-sunnah kemudian menyelisih dalil ya, dipertanyakan al-sunnahnya. Ya. Tapi ulama terkadang pendapat mereka ada yang keliru karena memang bisa jadi dalil belum sampai atau mungkin dalil sudah sampai tapi keliru dalam memahaminya, maka ini boleh didiskusikan dengan ulama dengan cara yang bijak. Tidak mengatakan pendapat anda itu batin, pendapat anda itu keliru, yang benar seperti ini, oke. Jangan seperti itu. Kita tetap menghormati mereka, walaupun mereka bukan keliru pendapatnya. Ya, kita hormati. Boleh bermunakasa, berdiskusi dengan ya, cara yang bijak. Ini orang yang jelas. Seorang alim yang mengagungkan sunnah, seorang alim yang memang yang mengetahui kebenaran. Mungkin dia sendiri. Ya, dalam memahami. Boleh kita berdiskusi dengannya dengan cara yang bijak. Jangan kemudian kita mengucapkan kalimat yang kasar. Ya, saya takut lah, saya. Pertama kepada Allah, saya pendapat yang kebati. Ya boleh seperti itu. Jangan seperti orang khawarij. Dan ini, ketika Nabi alaihi wasallam membagi harta rampasan perang. Kemudian ada seorang bernama Zubair bin Khuwairatsah merasa pembagian Nabi ini tidak adil. Maka Zubair bin Khuwairatsah mengatakan, ya Rasulullah, Tuttaqullah wajib. Bertakwalah kepada Allah ya Rasulullah, tuttaqullah. Ini pemberian yang bukan ikhlas. Ya. Kalau Rasulullah tidak bertakwa, siapa yang akan bertakwa? Kalau Rasulullah tidak adil, siapa lagi akan bisa adil? Sebetulnya orang ini saja menilai pemberian Nabi ya, pemberian itu tidak adil. Nabi pun bertakwa. Sahabat-sahabat kiram, ya Rasulullah, semoga itu Rasul ketenggal lagar munafik ini. Tapi Nabi melakukan. Nabi menghibur diri. Menghibur diri dengan mengingat-ingat kekabaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan rahimahullah Musa. Yaqut ujiya diantar min hada kakabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia ditakuti oleh kaum yang lebih dari ini, namun dia takut. Luar biasa. Kesabaran Nabi Musa itu luar biasa. Beliau diutus kepada umat yang jahil, kepada umat yang cerewet dan sulit untuk mengikuti perintah. Dari Tuhan. Saya menyebutkan contoh-contoh bagaimana dari Tuhan itu sangat menyakiti Nabi Musa. Salah satu contoh. Ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Maqdis dengan rukuk sebagai bentuk rasa syukur ya telah diberi kemenangan oleh Allah, masuk dengan merindut dengan mengatakan syukur ya Allah rampokkan dosa kami. Tapi mereka apa? Masuknya dengan pantatnya dulu mundur. Ya Allah. Kemudian mereka bukan mengatakan kita ya Allah rambatkan tapi sintaikan dihadda. Ya. Dan itu tidak ambisi. Otak mereka ke otak makanan. Disuruh mengatakan kita ya Allah amin kami kok. yang diucapkan adalah kandung. Atau otak mereka tak ada makanan. Ketika suatu saat Bani Israel, sebab mereka enggak cuma mati, mengatakan, Musa kenapa yang enggak mau mati barang yang kita, tapi pun ada sesuatu yang ada cacatnya itu oratnya. Maka Allah membuktikan. Karena Nabi Musa seorang yang fisiknya sempurna. Pada suatu saat Nabi Musa mandi di sungai telanjang. Itu bukan suatu berhari. Telanjang, bajunya diletakkan di atas batu. Di sini kata-kata boleh masa orang mandi dengan telanjang, ya, asalkan jauh dari pandangan orang. Asalkan jauh dari apa? Ada orang sehingga tidak berkejauhan dengan auratnya. Bajunya diletakkan di atas batu. Ketika muka aku mandi, tiba-tiba batunya lari membawa bajunya. Ketika orang muka dalam kondisi telanjang. Sampai Bani Israel melihat, karena di muka tidak ada sedikit pun aib. Cacat pada fisiknya. Saking beramnya Nabi Musa pada batu itu, sebelumnya jadi tegar oleh Musa, Kau dihajar. Kau itu dua ibadu. Artinya, tapi kamu gak mau, tapi ini ditinggalkan. Dan di batu ini, tegar, diambil, bajunya, tutung batu itu sampai, ya, pecah. Tapi yang seperti itu, dibuat pecah dalam buku orang, ada apa? Ya, ya, Nabi Musa disakit oleh Bani Israel, ya, dengan ucapan-ucapan yang subhanallah. Ketika mereka diperintah untuk membeli sapi, mereka pun mengatakan oleh Musa, apa kamu canda? Apa kamu ingin, ya, kuyonan dengan kita? Canda, ya subhanallah. Nabi memerintahkan berkiranya candaan. Banyak tadi sabarnya Musa luar biasa. Kalau kita masuk di murid-murid seperti itu ya, Pak Buddha. Ya, sudah. Cara tinggi banget, inginnya mungkin. Tapi Nabi Musa sabar. Nabi Muhammad saat mengambil Nabi Musa ke telajan. Kita tipu oleh orang yang mati, bisa tipu oleh orang jahat, mati bersabar. Nabi Muhammad mengatakan, Rahimallahu Musa, lakukan ini dari acara minhaja kata darah. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Beliau Nabi Musa disakiti dia di sana dari ini, tapi dia berkata, ini di antara sebab seorang bisa menjadi penyabar. Dia mencontoh as-sabirin, mencontoh orang-orang sabar dari kalangan para nabi dan ulama. Sabar luar biasa dia dalam menghadapi kejahatan manusia. Kemudian di antara adat penilaian ini adalah at-tamatsuk bil kitab was sunnah. Terkait dengan al-kitab was sunnah. Dan memang ilmu yang kita tunda adalah ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan Hadis. Ilmu yang sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dijamin keabsahannya. Al-Quran sebenarnya juga yang kekal hukum-hukumnya, keajaiban-keajaibannya tidak akan berhenti dengan perubahan waktu atau zaman atau tempat. Al-Quranul Karim sebagai sumber ilmu demikian pula sunnah adalah ilmu yang wajib untuk kita tunda. Adapun ilmu yang lainnya, kalau itu penopang, pendukung untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan Hadis, maka kita tidak meninggalnya untuk ilmu nahwu, ilmu syarat yang lainnya. Adapun ilmu yang justru bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tinggalkan. Misalnya adalah mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu perdukunan, ilmu kemungkinan, ini bukan ilmu. Kalau seandainya ada seorang mewakafkan tanahnya. Ini tanah ya saya wakafkan untuk para pendahulu. Maka kalau datang seorang yang meninggal ini filsafat ingin menawar dari wakaf ini, ya boleh. Kamu juga meninggal ini, kamu penindah fitnah. Ya, penindah fitnah, penggali fitnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, keputusan saya terhadap orang yang mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, adalah mereka itu diarak di tengah-tengah masyarakat, kemudian disambut. Setelah yang dikatakan ada juga iman tarakal kita bahwa sunnah wa'adalah ala jalan, inilah jalan orang yang meninggalkan Al-Quran dan sunnah, kemudian dia menekuni ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu untuk menetapkan kebenaran menurut orang itu hanya berdasarkan akal saja. Terkadang ketika akal orang tersebut bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, maka akal yang diambil ini, ya, ini kebatilan. Kita tidak bahwa bukan berarti Islam mentiadakan unsur dari akal. Akal itu masya Allah pemberian dari Allah yang mulia. Tetapi akal ini memiliki kemampuan terbatas. Akal manusia itu tidak beda dengan tangan atau mata. Kalau tangan kita bisa mengangkat 10 kilo, tapi kalau ditambah lagi 20 kilo, kemudian ditambah lagi berat, ya kan? 100 kilo mungkin terbatas, nggak mungkin tangan kita mengangkatnya. Mata kita juga tangannya terbatas. Kita bisa melihat kebencana ini, ada orang. Nah, kita mungkin masih lihat kejualan ini. Begitu kan, nggak lihat lagi. Akal orang pun seperti itu. Ya, ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Sehingga jangan menjadikan akal sebagai atasan untuk menentukan kebaikan atau kejelasan. Akal hanya digunakan untuk menopang, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang ternyata akal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, diam itu akal, ambil Al-Quran dan Sunnah. Saya akan contoh satu hadis yang mungkin orang bilang tidak masuk akal. Hadis lalat kalau masuk ke pada air lapisannya itu malah dikeluhkan. Itu lalat pada air itu diminum. Ya, sebagian orang mana? Lalat itu kan tinggalnya di tempat yang kotor. Masuk di tempat air malah dikeluhkan. Ya kemudian airnya malah disuruh diminum. Apa ini gak dimasuk? Sebagainya tidak penyakit. Kalau kita yakin dengan sahabat Nabi, aman. Karena apa? Nabi mengatakan bahwa salah satu sayap dari lalat itu ada racunnya, dan salah satunya lagi ada ya penawarnya yang menetralisir racun yang ada pada sayap lalat itu. Hormat ini dari waktu-waktu percaya dengan hal ini. Hanya orang-orang ingkar yang mereka tidak percaya. Kemudian ketika datang alat-alat yang canggih, alat-alat medis yang mutakhir, ternyata membuktikan kebenaran sejana betul memang. Ya, telah diteliti dengan alat yang canggih, ternyata betul. Kalau alat itu salah satu sayap yang luar generasi, dan salah satunya sebagai apa? Penawarnya atau yang menetralisir racunnya. Maka cara menurut semakin yakin lagi. Setelah dihukum dengan apa? Penemuan-penemuan medis yang mutakhir. Andai kata pun belum. Andai kata pun belum ditemukan secara medis. kita tetap percaya. Karena nabi tidak akan mungkin berbicara dari hal nafsunya. Beliau apa yang mereka katakan adalah wahyu, kedatangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, apa yang nabi katakan pasti benar. Apa yang menjadi pesan dari nabi itu lawan barakah. Akal manusia hanya digunakan untuk menangani sesuai dengan kemampuannya. Tenang pada suatu saat dan dilihat seorang Allah Ta'ala akan mencipta makhluk ini kan tidak sia-sia. Dan Allah mencipta makhluk tidak sia-sia. Kata orang, kalau saya cipta ular, apa bedanya ular? Kita cuma menghibur orang, menyembur orang, kadang gitu kan. Apa manfaatnya, walaupun kadang kita tidak ngerti. Pernah suatu saat ada orang ngomong seperti ini, apa keutuhan Allah mencipta ini? Di sawah itu ada jenis binatang kecil yang mengeluarkan bau, ya tentu ya. Ada jenis binatang kecil di sawah atau belakang itu mengeluarkan bau seperti itu ya lah. Tentu orang ya ketika lihat binatang seperti itu mengatakan, tentu apa yang seperti ini? Apa keutuhannya? Saya ya, ada hikmahnya yang binatang seperti ini di kita. Subhanallah. Pada suatu saat orang yang ngomong seperti ini terluka. Kemudian waktu saya dokter ini, ya dokter ini, kemudian orang pun kubur. Di antara yang datang adalah orang tadi yang terluka yang pernah mengatakan, untuk apa Allah mencipta binatang ini? Datang dokter itu dia mengatakan, itu terluka apa obatnya? Kata dokter itu, obatnya kamu ambil binatang ini. Itu binatang yang dia pernah mengatakan itu binatang yang ini. Yeah. Orang-orang pun baru tertawa, binatang yang itu. Ya kan? Yang kita lihat, apa itu? Sudahlah, tolong ambilkan binatang itu. Dia ambil binatang itu, diterus. Dia kemudian ditambahkan, sembuh. Ya, subhanallah Allah di dalam mencipta sesuatu ibadah, sia-sia. Ketika ada seorang penguasa yang zalim, dia mengatakan untuk apa sih Allah mencipta lalat? Dijawab, bulim lahihi al-jawabira. Allah mencipta lalat untuk menghilangkan orang-orang sombong, orang-orang yang antuk. Orang-orang yang hukumnya terlalu kata, dia pernah ke daerah. Kalau dihilang oleh lalat, tak bisa. Seorang raja yang zalim yang antuk, pengawalnya banyak. Apakah kalau pengawalnya bisa mengalai lalat itu? Bahkan kalau lalat dia diterjang itu malah bisa jadi kena jadi nyerah aja malah. Ya kan? Kata orang yang berkata kepada orang, kalau lalat dia itu lempar lalatnya. Lalatnya terbang, tadinya nyatar di itu. Lalat oleh lalat dia itu. Yajibu ala talabatul ilmi al-syartut tam ala talabatul ilmi wal akhri min usulihi allati la talaha li talibil ilmi illam yabda bima dia wajib atas menilai ilmu untuk bersemangat semangat yang sempurna menilai ilmu dan mengambil ilmu dari sumber-sumbernya yang tidaklah seorang menilai ilmu akan sukses dalam menilai ilmu kalau tidak memulai dari sumbernya ya sumbernya ke Al-Quran dan Sunnah. Apalagi sumbernya kalau bukan ini Al-Quran dan Sunnah yang memang datangnya dari Allah SWT bukan rumus kita keras, bukan pula apa namanya pendapat misalnya apa yang orang katakan manusia dari keras Darwin dan sebagainya itu ilmunya itu betul-betul dari Al-Quran dan Sunnah. Satu contoh saja untuk masalah ini. Sebagian orang itu masih saja ada yang mengatakan bahwa matahari itu yang bumi itu yang bergerak mengelilingi matahari. Ya? Pendapat yang seperti itu kabur. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Yasin, وَالشَّمْسُ تَغْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, dan matahari itu berjalan secara yukri. Itu jalan atau lari. Dan jalan itu bukan bertunggang jalan. Allah SWT mengatakan matahari itu berjalan, bukan apa? Dua. Lalu sebagian orang mengatakan, kata pakar astronomi, matahari itu diam. Ini itu adalah yang justru ini matahari. Apa jawabannya itu? Jawabannya yang kita matahari adalah astronomi atau Allah? Astronomi atau Allah? Allah. Allah sendiri yang mencipta, Allah sendiri yang mengatakan seperti ini. Allah lebih tahu tentang ciptaannya dari para astronomi. Dari para astronomi itu. Kalau dia mengatakan apa kita, maka pakar itu bisa salah. Mereka kan mengatakan matahari itu diam, bumi yang berjalan. Kita katakan pakar yang mana? Apa sendiri pakar? Ya, astronomi kemudian mereka mengatakan matahari itu diam. Ternyata mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diam, ada yang mengatakan berjalan. Mengapa kamu juga ikuti pendapat astronom-astronom yang mengatakan bahwa matahari berjalan sesuai dengan firman Allah? Kadang orang subhanallah sudah jelas jadikan dia ayat tapi tetap saja menolak. Ini bukan kali juga ilmu seperti ini. Ini bukan seorang tidak ilmu seperti ini. Sekarang mengindar menjadi tunduk pada aturan-aturan Al-Quran As-Sunnah. Aturan Al-Quran As-Sunnah. Kemudian saya tadi dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah juga seperti itu. Dalam As-Sunnah pun seperti itu, seorang tunduk pada bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Tunduk dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, seorang pemuda yang dari sisi finansial, dari sisi ekonomi, harta, yang cukup diperlukan. Tapi dia sendiri ingin ikhtar, ingin menjaga dirinya dari ya, hal yang tidak baik. Dia datang kepada Nabi Rasulullah, saya ingin bisa. Bisa tidak punya modal yang cukup. Ya. Jadi, Nabi itu terkadang sahabat datang mereka menang program dirinya. Nabi pun berkata pada Rasul memberikan kredit ini seperti ini orang lain. Seperti ini orang lain. Dan berkata pada kamu datang kepada saya cerita masalah ini. Ya. Kalau datang mereka datang ke kamu. Jangan seperti itu. Yang namanya mas ini, yang namanya orang itu problemnya matematik. Yang namanya orang alim berlapang dada ketika orang datang mau nyampaikan problem ekonominya, problem belakangnya dia dengarkan dia pun mencarikan solusi. Datang pada Nabi Rasulullah berita. Masa Nabi mengharamkan, kami datang ya, keluar ke bulanan. Memang dari saya memang dari ini pesan dari saya. Maka saya tidak mungkin datang ke rumah orang yang telah disitulah Nabi. Kemudian saya ini ngomong pada wali ya, perempuan ini saya datang ke sini ya, ingin melamar silana keluarga Anda, ini pesan dari Nabi. Lihat bahwa orang yang melamar itu bukan orang yang ada punya talinya, orang tuanya itu kenal, jangan tidak. Ternyata anak perempuannya yang dari balik kamarnya mendengar percakapan seperti itu, mengatakan, wahai bapak, kalau memang itu pilihan dari Nabi, pesan dari Nabi, saya mau. Bayangkan anaknya mau, ya, anaknya mau. Ini dari Nabi itu mesti yang terbaik, kan? Ketika anaknya mau, ya orang tuanya ya sudah, kalau saya mau, ini apa? Dengan seorang lelaki yang pas-pasan atau makan kurang. Kemudian pada suatu saat sahabat ini diutus dalam salah satu pertempuran dan mendapatkan hurmah harta rampasan perang banyak. Tibalah harta rampasan perang itu secara berbagai. Kemudian pada saat laki-laki ini meninggal, maka istrinya ini ya, menjadi wanita terkaya wanita Madinah. Padahal di dunia lah suaminya ini sahabat yang ketika melamar itu lagi melamar. Ketika wanita ini yakin waktu dia lagi waktu yang terbaik, jadi siap dilamar dan dimuka oleh laki-laki yang seperti ini, ibu dan mati. Disitulah barokah. Ibtidau sunnah. Barokah. Itu dikemali barokah. Kalau kita sebutkan sama masak mendanaknya, cukup langkah ini menjadi ada memenyakkan bagi kita. Jangan tanggung-tanggung. Kalau memang itu perintah dari Nabi, jalankan. Ya. Jangan ada namanya masih mungkin lagi mundur. Tapi ya teriakan. Yakin. Tak ada yang Nabi katakan adalah hak. Ada yang Nabi perintahkan adalah baik. Dan ada yang Nabi larang itu pasti jelas. Kemudian terakhir ini, dari sebelum terakhir, Al-Hadi Asyar yang Al-Hadi Asyar 11 At-Tasaddid wa-Sadaq. Yang berada di dunia ini adalah At-Tasaddid. Tasaddid itu dia tidak mudah menolak atau menerima suatu berita sampai mengetahui sumbernya, keabsahan sumbernya. At-Tasaddid check and recheck. Artinya betul-betul, yaitu ketika menerima berita, itu juga berjaga mengkabinya. Dia hati-hati, ini berita benar atau tidak, sumbernya dari mana. Betul-betul dia tetapi. Kata-kata yang kosong di atas kebenaran. Contoh yang jelek, dari sebagian orang, gampang menerima berita tanpa mengarungi. Bisa jadi seorang itu cengki yang pada orang lain. Atau suami istri, masya Allah, hidup harmoni, hidup bahagia. Ada orang tidak senang, maka orang itu hidup bahagia lagi. Maka orang yang tidak senang ini berusaha untuk memisahkan antara suami istri yang harmoni itu. Ketika suaminya misalnya pergi, datang orang ini pada perempuan itu. Saya bilang, saya lihat suami kamu di pasar itu, ya, bergandengan tangan maka orang wanita, ya, bergandengan tangan maka orang wanita, bayangkan, maka bisa jadi cerita biasa, tapi untuk memakukan kekerian di dalam keluarga yang harmoni, perempuan terkadang tidak jauh pandangannya, mendengar langsung marah, suaminya pulang, langsung dimarahi, kalau tidak mengerti ada masalahnya, pokoknya kamu, suaminya terjadi. Tahu ini bukan sifat penilai ilmu. Ya, atas-atas berjaya sadar. Atas-atas sadar. Bisa jadi ada seorang yang istri, ya Allah. Istri saya berkata yang ya bukan dia oleh seorang laki-laki. Dia kemudian terus. Sekarang juga saya kemudian terus. Bata ini istri yang berkata ternyata sama bapaknya. Dia mengerti ternyata saya bapaknya. Dan ini keterdiri dunia seperti ini. Ya. Ada kisah yang menarik. Dikatakan sahabat Al-Mir bin Su'bah. Pada satu hari ini melamar seorang wanita. Maka ditegur oleh seorang wanita. Tuhan Nuzirah. Si Su'bah. Kamu yang melamar wanita ini. Sahaja ini betul-betul telah melihat ini pernah dicium oleh laki-laki. Terus setelah itu menggunakan mundur. Masih sudah terlaki. Amal dia. Suatu saat ternyata penyuda ini lalu menikahi perempuan itu. Maka menggunakan pun jangan berkala. Kini kami bilang ketika ingin lamar perempuan ini. Bilang-bilang telah itu adalah laki-laki. Ternyata kami sendiri ada menikah ini. Iya. Kini itu ternyata kebutuhan oleh bapaknya. Salah menggunakan itu lah. Ini dengan terakhir Al-Syurti الثاني عشر من الأدلاك الخرس على فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. Semangat untuk memahami ada yang diinginkan oleh Allah SWT dan ada yang diinginkan oleh Rasulnya Allah. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita gali hikmah dan faedah yang terkandung dengan nama kita dasar dan kita tidak tahu isi kandungannya. Sila kita lihat para ulama kita. Terkadang mereka menyebutkan satu hadis, kemudian mereka menyebutkan faedah-faedah dari hadis ini penuh sekali. Pernah pada satu malam, Al-Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka kelihatannya pun ini, apa sih seorang bernama Syafi'i yang namanya terkenal itu, ketika dihidangkan makan malam itu disantapnya hidangan itu secara lahap banyak makannya. Biasanya Imam Ahmad tidak katakan katanya imam kalau makannya marah seperti itu ya banyak ayat itu katanya imam. Kemudian mereka tidak meliti dikasih kastem atau apa, telat air, kalau nanti malam mau berhajib, jatuh ada, air begitu. Ternyata apa? Airnya itu. Dilihat dalam mereka, kata wujud, sama subuh. Tidak ada wujud, katanya imam yang tidak ada wujud. Iya. Kemudian sekarang dari itu, ya wujud yang telah wujud. Tidak ada apa-apa. Setelah seperti itu lah. Maka dilaporkan kepada bapaknya dan kepada mamanya, gimana ini? Ini satu betul atau bukan? Mungkin mereka mengatakan bukan satu yang dimaluti atau tidak berikan makan kok itu banyaknya. Kemudian bermalam di datang lagi, kemudian kami tidur sholat tidak berhubung, itu tidak katakan ya kan. Kemudian Imam Ahmad datang dari rumah satu ini ada catatan kritikan dari keluarga saya pada anda seperti ini bagaimana? Kata Imam Syafi'i ini ada pun saya makan di rumah kamu dengan makan yang lahap seperti itu karena sebelum pernah mendapatkan makanan yang bersih dari subhat itu lebih bersih yang halal lebih dari makanan kamu. Kenapa saya tidak menyangkan kalau saya dari makan yang terlalu terkena apa? Betul-betul halal dia lebih subhat jalan ya kan itu juga ada makanan yang memang tidak ada subhatnya dari hati yang berbukul apa halal ilangnya itu orang yang paling hati-hati dalam ya usaha seperti ini hati-hati karena dikasih oleh penguasa pun di dari kami dikasih ketika dikasih diambil menurut diberi tanda fakta dan miskin hati-hati sekali orang ya hati-hati sekali kemudian terus sama tidak ada wajib. Belajar saya mau terus tertutup. Kata Imam Syafi'i ini. Saya tidak ada wajib. Karena saya memikirkan satu hadis. Hadis Abu Umair. Ma ta'ala mughayir. Hadis tentang Nabi. Mencandai. Adiknya anak bin Malik. Mencandai. Adiknya anak bin Malik. Ya. Ketika adiknya anak bin Malik ini punya burung titik. Burung kecil. Yang dia tadi bermain dengannya kemudian mati anaknya seperti muring maka Nabi ingin mencandai supaya suasana lain jadi baik saya memikirkan hadis ini dan Imam Syafi'i bukan membiarkan sekian dalam faedah dari hadis ini kemudian Imam Syafi'i mengatakan dan meminta ilmu lebih utama dari tahajud karena ada tahajud itu faedahnya untuk orang yang tahajud saja sedangkan memahami ini kaedah manusia dan menurut orang lain sesuatu yang manfaatnya dia lebih utama dari kata yang nampaknya teratas ada yang saya terasa itu saya tidak pengen tidak berwudu karena saya tidak tidur semalaman dia mikirkan satu hati semalaman bayangkan pikir kan belum datang ya betul sih ya memikirkan satu hati semalaman Jadi semua ulama kita itu, ya, mereka luar biasa usaha mereka. Mereka menulis buku, mereka menetapkan kaidah. Itu bukan dari motif kekasannya. Ya. Ya kita lah yang memetik hasilnya, ya. Begitu beratnya mereka dalam apa menetapkan ilmu untuk diwariskan kepada generasi yang datang selanjutnya. Inilah seorang bersemangat untuk memahami Al-Quran, Imam Sunnah. Karena yang diinginkan bukan hanya seorang hafal, tetapi juga tahu dan mengamalkan. Kalau pernah itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, orang membaca Al-Quran banyak tanpa memahami, dengan orang baca Al-Quran sedikit ayatnya tidak baca, tapi dengan memahami. Mana yang utama? Di sini ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah mengatakan semakin banyak ayat dibaca, semakin banyak apa? Pahala. Kan setiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, kan kita dapat apa? Satu kebaikan. Satu kebaikan di tempat jamaah yang kita baca, satu kebaikan. Berarti semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak pahala. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama Hanbaliyah, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Muqayyim, sedikit kita baca, asalkan kita memahami lihat diri utama. Lebih utama dan pendapat menurut inilah yang rasus. Yang apa? Yang lebih kuat. Karena apa? Al-Quran diturunkan untuk dipahami. Allah menegur mereka-mereka yang tidak memahami Al-Quran. Ambil kata di bulan Ramadan yang umumnya orang itu menghatamkan Al-Quran. Mereka rajin membaca Al-Quran. Ketika mereka membaca dengan memahaminya, dengan menggali faedah-faedah dan hikmah yang terkandung pada ayat-ayatnya, maka pasti mereka keluar dari bulan Ramadan, mereka telah mengambil ilmu yang banyak. Namun yang jadi masalah, mereka membaca tetapi tidak memahami, menegakkan hurufnya, tidak mau mengamalkan hukum-hukumnya. Dan berkata seorang membaca ayat, padahal itu sedang melaknat dirinya. Misalnya dia membaca ayat, ala laknatullahi alaih walimu. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah kepada orang-orang yang dolim. Sementara dia ke orang yang dolim. Berarti tapi tidak apa? Laknat ini sendiri. Andai kata seorang membaca Al-Quran, membaca hadis, direnungi, dia pahami isi kandungannya, maka dia akan menjadi orang yang keras ilmunya, akan menjadi orang yang banyak pengetahuannya, ya, kemudian menjadi orang yang bisa mengamalkannya. Ini namanya yang bisa saya sampaikan pada perkara yang berkaitan dengan adat ini lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi adat-adat etika, adat kesopanan yang seharusnya dipegang oleh seorang agar ilmu yang diserapnya diberkahi oleh Allah SWT. Sallallahu ta'ala alam kusyad, mohon maaf atas segala kekurangan yang hak dari Allah SWT dan berkalan dari saya pribadi. Subhana sallam bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.